Khamidin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Qala al-babul ashir fil haid wal nifas. Bab yang ke-10 tentang masalah haid dan nifas. Wa fihi masail. Ya, tentunya haid dan nifas bukan cuma hanya perempuan yang boleh mengetahuinya dan harus mengetahuinya, tapi laki-laki juga. Barakallahu fikum. Kalau menjadi suami nanti untuk istrinya, dan dia juga mungkin boleh jadi ditanya oleh anak-anak perempuannya mungkin, atau saudara perempuannya, atau alhasil. Barakallahu fikum. Ini ilmu yang harus kita ketahui. Wa fihi masail. Al-haid lughatan as-sailan. Haid secara bahasa as-sailan. As-sailan adalah sesuatu yang mengalir. Sala yasilu. Taib. Wa syar'an damun tayyid. Damun tabi'ah. Wajibillah yakhruju min qa'ril rahimi fi awqatin ma'luma halata sihhatil mar'a min ghairi sababin wa min ghairi sababi wiladatin. Adapun secara syar'i, haid itu adalah damun tabi'ah, wajibillah, dam darah tabiat, darah yang keluar secara alami. Yakhruju min qa'ril rahim, yang keluar dari rahim seorang perempuan, fi awqatin ma'luma, di waktu-waktu yang maklum bagi perempuan itu. Halata sihhatil mar'ah, di kondisi sehatnya perempuan. Artinya kalau seorang perempuan haid rutin, haidnya berarti dia sehat. Baik. Tapi kalau tidak datang haidnya, berarti dia sakit. Atau haidnya tidak menentu. Kadang datang, kadang tidak. Kadang cuma 3 hari, kadang 10 hari. Enggak istilahnya enggak teratur rapi. Barakallahu fikum. Minggari sabi wiladah, bukan karena sebab melahirkan. Wan nifas, damun yakhruju minal mar'ati indal wiladah. Adapun nifas adalah darah yang keluar dari perempuan ketika melahirkan. Sebelum dan sesudah melahirkan. Biasanya sebelum melahirkan sehari mungkin, barakallahu fikum, keluar darah itu sudah dianggap darah haid, darah nifas. Tidak lagi orang boleh melakukan sholat. Barakallahu fikum. Perempuan tidak lagi boleh melakukan sholat ketika misalnya sudah mau melahirkan, sudah keluar darah. Maka itu sudah nifas. Qala rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul ula, bidayatu waqtil haid wa nihayatiha, awal keluarnya haid dan akhirnya. La haidha qabla tamami tis'i sinin, lannahu lam yathbut fil wujudi limra'atin haid qabla dhalika. La haidha qabla tamami sitti sinin, tidak akan haid seorang perempuan sebelum umurnya mencapai tis, tamami tis isinin, 9 tahun. Barakallahu. 9 tahun ke atas perempuan itu bisa haid, tapi di bawahnya tidak. Lanahu lam yathbut fil wujudi limra'atin haidun qabla dhalika. Karena tidak akan ada seorang pun yang, barakallahu fikum, yang haid sebelum umur ini 9 tahun. Wallahu a'lam. Ini yang dikatakan di sini. Wa qad ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat idza balagatil jariyatu 9 sinin fa hiya imra'ah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seorang perempuan itu sudah sampai umur 9 tahun, maka dia adalah seorang perempuan. Baik. Wala haida ba'da 50 sanah bil ghalib 'ala sahih. Dan tidak ada lagi haid bagi seorang perempuan yang telah berumur 50 tahun secara keumuman, al-ghalib. Yang tadi awalnya sebelum 9 tahun tidak akan ada haid. Barakallahu fiik. وقد روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال إذا بلغت المرأة خمس سنين خرجت خمسين سنة خرجت من حد الحيض. Kata Aisyah, kalau seorang perempuan sudah mencapai umur 50 tahun, maka kharajat min haddil haid. Dia sudah keluar dari apa? Batasan haid. Jadi tidak akan haid lagi. Barakallahu fikum. Jadi bermula dari umur 9 tahun. Barakallahu fikum. Dan mayoritasnya berakhir, ya kurang lebih lah 50 tahun. Al-masalah tsaniyah, masalah yang ketiga, aqallu muddatil haid wa aktsariha. Berapa tempo waktu seorang perempuan haid? Berapa hari? As-sahih annahu la hadda li aqallihi wa la li aktsarihi. Yang benar, tidak ada batasan sedikit atau banyaknya jumlah hari bagi seorang yang haid. Wa inna ma yurja'u fi ilal 'adati wal 'urf. Akan tetapi kembali tetap kepada kebiasaan perempuan itu. Dan uf, ada perempuan memang haidnya setiap bulannya ya 5 hari cuma. 5 hari. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Ala kulli hal, perempuan biasanya dengan keadaannya masing-masing. Demikian juga nifas. Nipas ada memang sampai sebulan keluar darah nipasnya. Ada yang cuma 10 hari, ada yang bahkan cuma 3 hari. Baik. Yang jelas di sini tidak ada batasan sedikit banyaknya. Al-muhil, kapan darah itu keluar dihukumi dia dengan hukum-hukumnya. Kalau cuma 1 hari, ya 1 hari kita hukumi dia dalam kondisi haid. Ahkam berlaku untuknya ketika dia haid. Ahkamul haid. Al-masalah tsalitsah, masalah yang ketiga, ghalibu al-hayd. Baik. Wa ghalibuhu sittun aw sab'. Yani mayoritasnya jumlah hari yang dilewati oleh perempuan masa haidnya adalah sitt aw sab', antara 6 atau 7 hari. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, yani kebanyakannya, artinya yang kurang dari itu ada yang lebih dari itu. Liqouli sallallahu alaihi wasallam li Hamnah bintu Jahsy. Ucapan Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yang bernama Hamnah bintu Jahsy yang berpenyakit istihadhah. Tahayyadi fi ilmi Allah 6 ayyam aw 7. Tsumma igtasili wa shalli 24 yawman aw 23 yawman kama yahidu an-nisa'u wa yadhhurna li miqati haydihinna wa tuhrihinna. Ini bagi perempuan-perempuan yang tidak mengetahui haidnya yang di mana, tercampur dengan istihadahnya. Kalau istihadah bisa dia bedakan dengan haidnya, maka dia berlakukan apa? Dia berlakukan perbedaan darah yang keluar dari dia. Kalau sudah ada tanda-tanda haid dan nampak jelas bahwa ini darah haid, maka dia berlakukan hukum haid padanya sampai selesai masa haidnya. Artinya darahnya pun sudah darahnya berhenti, walaupun darah segarnya masih tetap berjalan. Adapun seandainya dia tidak mengetahui, barakallahu fikum, sebelumnya dia haid mungkin, barakallahu fikum, tapi setelah penyakit istihadah menimpa dia, dia tidak lagi bisa membedakan mana yang darah karena ketercampuran itu, barakallahu fikum, maka dia kembali kepada kebiasaan dia. Tahayyadhi fi ilmi Allah 6 ayyam. Engkau hendaknya menghitung masalah haid dalam 1 bulan itu, ya biasa berapa engkau hari tidak melakukan sholat, apakah 6 hari atau 7 hari. Tsumma igtasili wa shalli 24 yawma, kemudian engkau mandi dan sholat sekitar 24 hari atau 23 hari. Kama yahidun nisa, sebagaimana perempuan-perempuan yang lainnya haid dan suci. Limiqatin yahidna wa yathurna, dengan waktu-waktu mereka haid dan mereka apa, mereka suci. Tabarakallahu fikum. Ini kondisi kalau dia tidak bisa membedakan darah haidnya dengan darah istihadahnya. Tapi kalau bisa dia membedakan, maka kembali perhitungan haidnya ke darah yang nampak dan jelas. Darah istihadah itu darah segar yang keluar dari rahim perempuan. Dikatakan bahwa adanya urat yang terputus di dalam rahimnya, sehingga dia harus mengeluarkan darah setiap saat. Baik, darah segar dan bukan najis yang membatalkan, barakallahu fikum. Baik. Darah segar yang keluar. Dia tetap sholat, dia tetap puasa, barakallahu fikum. Kalau istihadah. Tapi di zaman sekarang ini pengobatan masya Allah lebih bisa tertangani untuk penyakit ini. Tidak tahu sekarang apa istilahnya istihadah ini di zaman sekarang. Al-Muhim di dalam kitab para ulama kita demikian digambarkan oleh para ulama. Darah segar yang senantiasa keluar dari rahim seorang perempuan. Al-masalah rabi'ah, masalah yang keempat, ma yahrumu bil haid wan nifas. Apa-apa yang haram dilakukan oleh seorang perempuan haid atau nifas. Yahrumu bisababil haid wan nifasi umur. Haram untuk mereka melakukan perkara-perkara ini untuk para perempuan yang haid dan nifas. Karena haid dan nifasnya ini dilarang mereka melakukan beberapa perkara. Pertama, al-wat fil farj. Tidak boleh hubungan suami istri. Ada istihadah boleh. Istihadah boleh. Adapun haid dan nifas tidak diperbolehkan. Al-wat fil farj. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Liqauli ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahyid. Jauhilah istri-istri kalian ketika mereka dalam kondisi haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Yani jangan jima'i mereka sampai mereka suci. Adapun mula'abah muda'abah dunal farj, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina nazalat yusna'u kull syai'in illa nikah. Baik. Ketika ayat ini turun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tazilun nisaa bil mahyi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yasna'u kull syai'in illa nikah," yakni illa al-jima'. Lakukan apa saja engkau ingin lakukan terhadap istrimu yang dalam kondisi haid kecuali jima'. Kecuali hubungan suami istri. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh mereka, at-talaq. Baik. Tidak boleh ditalak, barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala fatalliquhunna li'iddatihinna. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam li Umar lamma talaqa ibnatahu. Lamma talaqa ibnuhu Abdullah imra'atahu fil haid murhu faliraji'ha. Al hadis. Perempuan yang haid tidak boleh ditalak. Seandainya ditalak, talaknya apa? Talak bid'ah, tapi yaqa. Ala qaulir rajih dianggap satu kali talak, tapi dia harus rujuk, barakallahu fikum, dan dianggap itu kesalahan bagi dia. Seorang perempuan diboleh ditalak kalau, barakallahu fikum, dalam kondisi bersih dia dan belum dijimai, atau sudah dijimai dan jelas kehamilannya, barakallahu fikum. Tapi dalam kondisi dia haid, dalam kondisi dia barakallahu fikum haid, tidak boleh ditalak. Dan juga ketika suci dalam keadaan dia sudah menjimainya dan belum jelas kehamilannya, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bahas di masalah talak. Al-Muhim, dalam masalah secara khusus, perempuan tidak boleh ditalak dalam kondisi haid. Baik, nanti setelah haid baru dia talak, sebelum dia menjimainya tentu. Atau dalam kondisi hamil sekalian. Yang ketiga, as-shalah. Perempuan hamil, perempuan yang haid atau nifas tidak boleh melakukan salat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Fatimah bintu Abi Huwaish, "Idza aqbalatil haidah fada'is shalah." Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh yang juga kena apa? Istihadah. Karena ada beberapa perempuan di zaman Rasulullah yang kena istihadah. Yang menjadi pokok pembicaraan setiap ada pembahasan ini. Fatimah bintu Abi Hubaysh, idza aqbalatil haidah, dia ini yang nampak bisa membedakan apa? Haidnya dan istihadahnya. Idza aqbalatil haidah fala shalah. Kalau jelas haidnya datang, maka silakan engkau berhenti salat. Padai as-salat, tinggalkan salat kalau datang haid. Yang keempat as-saum. Orang yang haid atau orang nifas tidak boleh puasa. Qauli sallallahu alaihi wasallam, alaysa ihdakunna idza hadat lam tasum wa lam tusalli. Qulna bala. Ini barakallahu bihi Aisyah la'allahu. Baik. Ketika ada seorang perempuan mengatakan ma balun nisa? Kenapa perempuan-perempuan disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat? Perempuan yang haid kenapa disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat? Baik. Kenapa? Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah ini perempuan khawarij? Pokoknya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengalami kondisi ini. Ketika kita haid dalam kondisi puasa, tidak boleh puasa tapi disuruh untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Tapi kalau kita haid dalam kondisi haid itu kita tidak melakukan sholat, ya tidak diperintahkan kita untuk. Kata Aisyah, umir Nabi qada'i siyam wala umar bi qada'i sholat. Kita perempuan-perempuan di zaman itu diperintahkan untuk mengqada' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada' sholat. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, para seorang perempuan, alisa idha ihdakun idha had lam tasum. Ini pembahasan barakallahu fikum tentang masalah apa? Kenapa perempuan naik satu akli wadim? Barakallahu fikum. Juga kenapa banyak perempuan apa? Lebih banyak menghuni neraka daripada laki-laki. Yang kelima at-tawaf. Perempuan yang haid tidak boleh tawaf. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, lamma hadat. Ketika Aisyah haid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan haji wada, if'ali ma yaf'al hajj ghair alla tatufi bil bait hatta tathuri. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Artinya ketika orang wukuf di Arafah, wukuf juga di Arafah. Amalan haji, ketika melempar jumrah, melempar juga jumrah. Ketika menyembelih, menyembelih juga. Gunting rambut, gunting rambut juga. Tahallul, tahallul. Pokoknya semua apa yang dilakukan jemaah haji dilakukan juga oleh apa? Perempuan haid. Kecuali apa? At-tawaf. Dengan pernyataan Rasul, ifa'alu ma ifa'al hajj ghair alla tutufi bil bait hatta tadkhul. Jadi kalau dia belum tawaf ifadah atau tawaf ziarah, maka dia harus apa? Menunggu sampai suci kemudian tawaf ifadah baru pulang. Yang keenam, qiraatul Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Wa qala kathir min ahli al-ilmi min as-sahabati wa tabi'in. Ini menunjukkan tentang khilafnya. Barakallahu fikum. Seorang perempuan membaca Al-Quran dalam kondisi haid, bagaimana hukumnya? Sebagian mengatakan tidak boleh. Ini pendapat kebanyakan, banyak di antara para ahli ilm dari sekalian sahabat dan tabi'in. Wa ba'dahum, lakin idza ihtajat ila al-qira'ah. Tapi kalau dia butuh untuk membaca Quran, ka'an tahtaja ila muraja'atin mahfudhatiha mahfudhiha hatta la yunsa aw yata'allam aw aw ta'lim al-banati fil madaris aw qira'ati wirdiha jazal hadzalik. Kalau memang dia butuh walaupun haid, maka boleh. Barakallahu fikum. Tapi membacanya dari hafalannya. Ingat ini. Membacanya dari hafalannya. Seperti mengulangi hafalannya sampai dia tidak melupakannya. atau dia sebagai guru mungkin di sekolah, sehingga dia harus menuntun murid-muridnya untuk membacakan Al-Quran, barakallahu fikum, untuk membiasakan anak muridnya menghafal. Ya, dia harus memberikan contoh, barakallahu fikum. Oh, kiraati wirdi-wirdiha, atau dia membaca wiridnya, jazalah wiridnya. Ini kebiasaan yang dia baca setiap harinya berapa-berapa. Salaman kah? Atau 2 halaman, 3 halaman, barakallahu fikum. Jazalah dari. Wa illam tahtaj fala taqra. Kalau dia tidak butuh maka jangan. Kama qala bihi ba'd ahli al-ilm. Yang ketujuh, masul mushaf liqouli ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Memegang mushaf sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala afwan. La yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang memegangnya kecuali orang yang suci. Yang ke-8, dukhulul masjid wal lubs fihi. Masuk ke masjid dan tinggal dalamnya. Ini khilaf juga di antara para ulama, barakallahu fikum. Tapi ini yang kita baca. Tapi perlu jamin al-khilaf, barakallahu fikum. La uhillul masjid li junubin wala ha'ir. Walianahu salasam kana yirdini ra'asahu li Aisha wa hiya fi hujratiha. Wa turajiluhu wa hiya ha'id wa huwa hina idhin mujawirun fil masjidin. Wa kadha yahrum alaiha al-murur fil masjari idha khafat talwithahu. Fa'in aminat talwithahu lamiha. Duhul masjid, masuk masjid dan tinggal di dalamnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjid li junubin wala ha'id. Aku tidak halalkan masjid untuk orang junub dan untuk orang yang ha'id. Walannahu kana yudni ra'asahu li Aisyah. Dan juga karena Rasulullah SAW, ini khilaf, ini masalah khilaf di antara para ulama, barakallahu fikum, tentang masalah ini. Khilaf yang sangat kuat, barakallahu fikum. Khilaf yang sangat kuat tentang masalah ini. Walannahu kana yudni ra'asahu li Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya ke Aisyah melalui jendela. Wa hiya fi hujratiha, dalam kondisi karena tembok yang tembok antara masjid dengan kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada jendela, barakallahu fikum. Faturajiluhu wa hiya ha'id. Tapi Rasulullah SAW memasukkan kepalanya ke kamar Aisyah melalui jendela. Dari balik jendela itu Aisyah menyisir dan membersihkan rambut kepala Rasulullah SAW dalam kondisi Aisyah haid. Wa huwa hina idzi mujawir bil masjid, dalam kondisi Rasulullah SAW mujawir, mujawirnya mu'takif. Mujawirnya tinggal di dalam masjid, i'tikaf. Baik. Mujawirun bil masjid. Wa kadza yahrumu 'alaiha al-murur fil masjid, demikian juga tidak boleh perempuan itu lewat di masjid. Lewat di masjid, lewat di dalam masjid, masuk pintu keluar pintu lain namanya lewat. Bil masjid in khafat talwithahu, kalau dia khawatir apa? Masjid itu terkotori dengan najisnya. Misalnya bakal tercecer-cecer mungkin darah haidnya, maka ini tidak boleh. Jangan dia lewat di masjid. Fa in aminat talwithahu lam yahrum. Kalau memang dia merasa aman dari tercecernya najis itu di lantai masjid, maka tidak mengapa dia lewat. Ini pendapat yang dipegang di sini adalah tidak bolehnya khurujan minal khilaf. Khurujan minal khilaf. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak bolehnya ini, barakallahu fikum, hadis ini. Dan kekhawatiran jangan sampai masjid terkotori dengan darah najis, barakallahu fikum. Adapun yang terpapar ulama yang mengatakan bolehnya berdalil dengan apa? Dengan kondisi perempuan yang tinggal di masjid. Perempuan-perempuan hitam yang tinggal di masjid yang tugasnya apa? Membersihkan masjid. Yang senantiasa membersihkan masjid. Tentunya seorang perempuan ya haid, barakallahu fikum. Dan juga ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan Aisyah untuk masuk ke masjid mengambil sesuatu dari masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Aisyah bahwa Aisyah dalam kondisi haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama haidatuki laysat fi yadiki." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya najismu itu, haidmu itu bukan di tanganmu." Barakallahu fiik. Ala kulli hal. Baik. Ini dipegang supaya kita tidak tarik ulur, barakallahu fiikum. tentang masalah ini. Supaya tidak terjadi khilaf, ya kita mengatakan dan jangan tinggal di masjid. Tapi kalau ada yang, apa namanya, ada yang mengatakan tidak mengapa berpegang dengan pendapat sebagian ulama, kita juga tidak bisa memaksakan kondisi ini, dengan catatan apa? Dengan catatan betul-betul dia bisa menjaga bahwa tidak apa? Tidak tercecer najisnya ke masjid, ke lantai masjid. Wallahul musta'an. طيب كده هجيب لكم سنه سبحان الله وبحمده لا اله الا الله.